kita bahas tentang hitam. Hitam. Hitam apa? Hitam. Hitam. Ya itu. Hitam. Nah, hitam. Hitanan. Ya. Hitam. Makanya hitam itu hitam. Bukan hitam. Eh. Hitam. K K H E T M. Ya. Oh dia nggak bisa. Nggak bisa nul N nggak bisa ya. Am. Sesuatu tipnya. Hitam itu pemotongan ujung ujung untuk pembersihan, untuk pensucian, untuk meraih kebersihan. Nanti buat laki-laki aja. Berbicara tentang itu, bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga hitam. Hitam, Pak. Makanya kenali dulu hitam. Mau tahu kenali hitam? Sama halnya dengan acara kita, kenali dulu siapa bintang tamu kita. Alhamdulillah jadi bintang tamu kita ada Bang Roni. Assalamualaikum, Ustaz. Roni Waluya. Iya. Waluya. Waluya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di sebelah kiri kita, cintaku padamu. Kita Purnama Sari. Kalau di sini Rana Farno. Elti suka Esti. Titi Sandora. Di sini kita Purnama Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah Pak Ustaz. Luar biasa ya. Nikmat ya. Betul sekali, Pak. Jamaah. Berbicara tentang hitam, itu sebenarnya hitam itu untuk pembersihan, untuk kesucian. Karena kapan kita, karena kita memiliki kotoran yang akan keluar. Dan ketika dia keluar, kalau tidak dihitam, itu berarti tersimpan najis. Makanya dibuka, yang menghalangi najis hitam. Dan untuk hitam itu juga untuk membedakan antara Islam dengan yang lainnya. Jika terjadi peperangan, mati di medan perang, gampang ditahu mayat yang mana mayat Islam. Tinggal diperiksa saja. Hitam itu terjadinya mulai perintah hitam itu adalah di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dihitam ketika berumur 80 tahun dengan menggunakan kafan. Dan anaknya Nabi Ismail dihitam umur 13 tahun. Sementara anaknya yang kedua dari istrinya yang bernama Sarah umurnya 7 tahun, yakni Nabi Ishak. Berarti kalau gitu dianjurkan untuk dihitam itu umur berapa mulainya? Sebaiknya bayi. Oh. Supaya bersih terus. Tapi begini, sebelum balik kalau perlu. Kalau mantap, jangan sampai dia salat lantas ada najis. Karena tidak sah salatnya. Karena ada najis yang mengikut kepadanya. Oke? Kenapa? Jadi untuk perempuan itu juga wajib ya Pak ya? Wajib atau tidak Pak dihitam? Wajibkah wanita hitam atau tidak? Berarti kita berbicara tentang hukum hitam. Ya. Mau tahu jawabannya? Mau. Apakah perempuan juga dihitam seperti laki-laki? Mau. Kita ikuti jawabannya setelah yang lewat ini. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih berbicara tentang hitam. Kalau yang ditanyakan tadi oleh Ita Purnamasari, yang cintaku padamu takkan berubah, hukumnya hitam. Kalau mau ditanyakan apakah perempuan juga perlu di khitam, perlu di kalau di daerah saya namanya disunat. Ya, disunat. Ya, sunat, Pak, sunat. Disunat. Ya, sunat. Disunat kan? Oh, di sini juga begitu. Sama, disunat. Sama. Kenapa bukan sejak tadi kita katakan sunat ya? Dari tadi khitam, lupa banget. Ya, kalau daerah saya sih di Sulawesi Selatan namanya disunat. Ya. Disunat. Sama, sama. Disunat, oh sama. Disunat. Oh. Ya, legal apanya. Susah lagi penyebutannya. Begini, ya, di khitam atau di sunat, kita pelajari dulu hukumnya. Hukum sunat itu ada tiga. Pendapat yang pertama, hukumnya sunat bagi laki-laki, itu hukumnya sunat. Dan perempuan, hukumnya adalah kemuliaan. Sementara hukum yang kedua, pendapat yang kedua, yang mengatakan laki-laki perempuan wajib disunat, disitam. Yang ketiga, hukumnya wajib bagi laki-laki, sunat bagi perempuan. Gitu. Kalau perempuan, maaf, kalau laki-laki untuk pensuciannya, dipotong sebagiannya supaya tidak tinggal najisnya. Sementara perempuan dipotong sebahagiannya untuk menghilangkan nafsu birahinya. Oh. Eh, saya mau nanya nih, Ustaz. Silakan. Ustaz, saya mau tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan ini Ustaz ya, kalau misalkan kan kalau orang nafsu itu kan dari hati ya, enggak ya. Boleh tertekan, enggak boleh tegang. Tapi ada tetangga saya, apanya yang tegang? Jiwanya. Kan biasa jangan tertekan ya. Doang. Biasa kan dipaksa gitu ya. Terus saya, tetangga saya, kan mau disunatin sama orang tuanya. Dia ngetangis, tapi tetap dipaksa sama orang tuanya. Itu gimana patut hukumnya? Oh. Fitrah manusia ada lima. Fitrahnya harus dihitam. Yang kedua, pemotongan rambut. Yang ketiga, pemotongan bulu. Dan yang ke satu lagi, yang kelima, merapikan jenggot. Kirain potong gigi. Oh, itu mah nggak boleh. Ini kan ciri khas. Wah. Jamaah. Oh, jamaah. Cuma orang tua yang salah. Memaksakan gitu. Di ini kah? Kalau di sunat atau di hitam, jangan perlihatkan, jangan diperlihatkan yang bersamaan dengan anak-anak yang lain. Kalau perlu nanti setelah disunat yang lain baru anak kita. Kan biasa anak-anak sambil antri, yang satu berteriak, "Aw!" Jadi jangan biasakan stres kan, belum merasakan. Jadi sebaiknya binatang saja mau disembeli, tidak boleh diperlihatkan pisau itu diasah di depannya binatang. Binatang, kamu akan kupotong. Apalagi manusia. Jadi sebaiknya diiming-imi. Apa ada sekarang anak-anak sekarang malu kalau belum disunat. Malu. Ih, aku sudah besar. Masunat. Tapi sekarang gini, kalau misalnya mengiming-imingi, saya punya anak dua laki-laki dua-duanya. Oh, dua laki-laki. Yang satu sudah disunat, yang kecil masih belum nih. Ya. Karena masih kecil. Ngomong soal mengiming-imingi, kan orang tua kadang-kadang kalau menyunati anak-anak tuh pengen dipestakan. Oh, dipestakan. Pengen dimeriahkan. Atau diwalimakan. Iya. Itu buat kita hukumnya apa nih gitu loh? Apakah sunnah kah? Apa? Berbicara tentang itu. Kalau lapang, ancam. Berbicara tentang apakah bisa diacarakan, diwalimakan, dipestakan yang namanya sunat atau khitam itu? Mau tahu jawabannya? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah! Oh, jamaah! Tentang khitam atau sunat. Tadi Nanti ditanyakan tentang hitam atau sunat itu, apakah bisa betul tadi ya? Untuk mengiming-iming kita adakan acara, dirayakan, diacarakan pengantin sunat. Iya, sisingaan gitu kan. Sisinga dikasih lagi iya, atas. Iya. Baru habis sisinga baru kasih singa-singa. Parah dong. Tambah parah dong. Betul ya? Nah, apakah dalam Islam boleh maaf sebagai etika? Kalau memang untuk bentuk kesyukuran boleh-boleh saja. Tapi ini berbicara tentang kemaluan. Aib. Aib. Kalau menurut saya sih, gak usah dirayakan begitu. Syukuran saja bentuk, ya, kasih saja uang. Jangan dirayakan begitu, karena aib. Kalau perempuan, kalau perlu dirahasiakan. Oh. Dirahasiakan, karena itu adalah sesuatu yang tidak boleh orang tahu. Karena itu adalah sesuatu yang harus dirahasiakan. Jadi gak usah nampakkan. Malu dong. Ya tapi kalau memang ada tradisi, saya rasa itu tradisi ya, untuk iming-iming supaya anak itu mau. Ya tapi tidak usah harus dikeluarkan begitu banyak biaya untuk itu. Jadi sebaiknya maaf, kalau memang perlu di berupa syukuran saja. Kasih makan anak yatim piatu. Tapi kalau disebarkan informasinya ke keluarga dan sebagainya, boleh? Hanya sekedar mengetahui bahwa dia sudah disunat. Yeah. Karena malu, ini berbicara tentang aib. Makanya perempuan itu jarang kedengaran ada dirayakan yang begituan. Yang diperingati itu diwalimakan biasanya laki. Cuma laki-laki. Laki-laki itu berupa kebanggaan bahwa dia adalah berani. Berani! Dipotong! Kalau perempuan janganlah, karena aib. Baik, kalau ada unek-unek tentang Islam itu indah, silakan layangkan di Twitter Islam itu indah, di @islamitu_indah. Insya Allah kalau memang ada unek-unek di dalamnya, insya Allah kami akan jawab sendiri lewat Twitter itu juga. Baiklah, mari kita sama-sama menundukkan kepala kita sejenak, kita sadarkan diri kita, kita tundukkan kepala kita, sadarkan diri kita. Untuk mau mengikuti atas apapun aturan dari agama. Karena segala aturan dari agama itu adalah untuk kebaikan kita. Tidak akan mungkin Allah menzalimi hambanya. Tidak akan mungkin Allah menzalimi hambanya. Karena atas apapun itu sebenarnya untuk diri kita. Sucikan diri kita. Bersihkan diri kita dari hal-hal yang menjadi kotor buat diri kita. Ya Rabbi, lindungilah kami dari hal-hal yang menghinakan diri kami. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Ya Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu, aku memohon padamu. Dari atas apa yang kami lahirkan, dari atas apa yang kami lahirkan, anak-anak kami, anak-anak kami, ya Allah, ya Allah, hindarkanlah mereka dari kenistaan, hindarkanlah mereka dari kenistaan, hindarkanlah mereka dari kehinaan, hindarkanlah mereka dari kehinaan, dan perbuatan-perbuatan yang tercela, dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua saya, ya Allah. Berikanlah berkah-Mu. Lindungilah mereka, ya Allah. Izinkanlah aku, ya Allah. Agar aku bisa mengantar keluargaku. Agar aku bisa mengantar keluargaku, ya Allah. Ke dalam keridaan-Mu, ya Allah. Ke dalam keridaan-Mu, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ampunilah atas segala dosa-dosa yang kulakukan. Ampunilah segala dosa-dosa yang telah kulakukan, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Janganlah Engkau menjadikan aku. Janganlah Engkau menjadikan aku. Janganlah menjadikan aku. Menjadi penyiksa buat orang tuaku. Jadi penyiksa buat orang tuaku. Menjadi penghalang bagi orang tuaku. Jadi penghalang bagi orang tuaku. Untuk mendapatkan keridhaan-Mu, ya Allah. Untuk mendapatkan keridhaan-Mu, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Anak segala kehilapanku, anak segala kehilapanku, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Hitam ataupun sunat atau apapun namanya, pemotongan dan sebagainya, itu menjadi fitrah buat manusia untuk bisa suci, agar bisa terhindar daripada najis yang tertinggal karena belum dihitam atau disunat. Bagaimana mungkin kita bisa menghadap kepada Allah untuk beribadah sementara kita kotor, ada najis? Hati-hati. Yang paling banyak orang disiksa disebabkan karena kekotoran. Banyak ibadah yang dilakukan tapi ternyata ada najis yang tertinggal. Jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil. Jangan pernah memandang enteng yang sesuatu yang kecil, karena bisa saja yang kecil itu yang menjadi penghalang. Maka jadi perusak. Dari kecil jadi besar. Dan jangan pernah meremehkan perintah. Karena perintah Allah, perintah agama, sebenarnya untuk kemaslahatan buat kita, kebaikan buat kita. Terima kasih. Inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu hadilah siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.